memalingkan ibadah daripada selain Allah, daripada Allah Taala menuju selain Allah Taala. Berdoa kepada selain Allah, bertawassul kepada yang gaib, yang sudah wafat, walaupun niatannya baik. Juga minta tolong kepada selain Allah Taala untuk sesuatu yang hanya dimampu kecuali hanya dimampu oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian menyembelih untuk selain Allah, bernazar kepada selain Allah dan lain-lainnya. Maka dosa-dosa syirik besar seperti ini tidak diampuni ketika apa? Ketika pelakunya wafat dan belum taubat. Adapun jika pelakunya wafat dan telah taubat dari syirik besar, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Maha Pengampun dan diterima taubat tersebut. Ya, dengan dalil apa? Bahwasanya banyak dari para sahabat Nabi, mereka pada asalnya dulu adalah orang-orang musyrikun. Lalu kemudian mereka masuk Islam, bertaubat dari kesyirikan mereka, menjadi muslimun, mu'minun, muhsinun. Ayat ini ada sababun nuzulnya menurut sebagian ulama. Ataupun sebelumnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik besar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa ma duna dzalika, ma duna syirk wal kufur, yaitu dosa-dosa di bawah kesyirikan dan kufur dari segi besarnya, yakni dosa-dosa maksiat, dosa-dosa yang bukan merupakan dosa syirik, bukan merupakan dosa kekufuran akbar, melainkan dosa di bawahnya seperti dzunub dan maasi, dosa-dosa dan baik besar maupun maksiat yang bukan merupakan kesyirikan dan kekufuran, tetapi kata Allah lima yasha, bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi begini, kalau ditanya dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala sama sekali kalau pelakunya wafat, dosa syirik besar atau kufur besar, ini jelas, khalas, ini sepakat semua dari kaum muslimin. Namun kemudian bagaimana dengan nasib dosa-dosa di bawah syirik besar, seperti syirik kecil, seperti riya, sum'ah, dan juga dosa-dosa besar yang bukan merupakan dosa syirik atau kufur, seperti ujub, takabur, zina, ini dosa-dosa besar. Atau mungkin dosa-dosa kecil, dari hal-hal kecil dari dosa. Maka bagaimana nasib dosa-dosa tersebut? Maka yaghfiru liman yasha, Allah Ta'ala, wa yaghfiru duna dzalika liman yasha, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa tersebut, tapi bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi perkara dikembalikan kepada Allah, atau yang disebut dengan istilah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengampuni, maka Allah ampuni. Kalau tidak ingin, maka tidak diampuni oleh Allah. Dengan taubat ataupun tanpa taubat. Jadi semua dosa-dosa di bawah itu, yaitu maksiat dan dosa-dosa besar yang bukan kesyirikan, maka itu perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa tersebut, selama bukan kesyirikan dan bukan kekufuran. Innallaha la yaghfiru yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hadis ini memiliki sabab nuzul di surat Az-Zumar ayat 53. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan hal yang melampaui batas terhadap dirinya, yaitu banyak dan gemar melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah sebesar apapun dosa kalian. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghapus atau mengampuni dosa-dosa seluruhnya apapun itu. Maka seorang pria kemudian berdiri dan berkata, "Wasyirku ya Nabi Allah?" Bagaimana dengan syirik? Apakah syirik juga termasuk dosa yang langsung Allah Ta'ala ampuni atau mudah Allah Ta'ala ampuni begitu saja? Fakariha dhalika Rasulullah. Maka mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW membenci hal tersebut, yaitu membenci kesyirikan dan membenci konteks yang terjadi dalam pertanyaan tersebut, yaitu kesyirikan. وأنزل الله كمدين الله تعالى menurunkan firman-Nya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa di bawah tersebut, di bawah syirik tersebut. Liman yasha, bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka seolah-olah di sini di surat Az-Zumar 53 ini khabar gembira bagi orang yang bertaubat bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha mampu menghapus seluruh dosa seluruhnya, namun dikecualikan di ayat An-Nisa yaitu 48 ini, bukan karena Allah tidak mampu, bukan, tapi Allah tidak menghendaki dosa syirik besar dihapus olehnya tanpa taubat. Jadi bagi orang yang wafat dalam keadaan menyimpan dosa syirik besar, maka dia apa? Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap bukan muslim, bukan mukmin. Lebih-lebih muhsin, maka orang seperti ini apa? Di neraka. Abadi selamanya. Nauzubillah min dzalik. Makanya oleh karena itu, para rasul dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam itu selalu menyeru kepada tauhid dan memerintahkan orang-orang agar menjauhi syirik. Sebagaimana tadi telah dibacakan oleh imam di rakaat pertama surat Nuh, inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli ayatihum adzabun alim. Maka di sini Nabi Nuh alaihissalam apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan inzar, yaitu peringatan sebelum terjadi hari di mana azab itu sangat pedih. Ani'budullaha, di ayat ketiga, ani'budullaha wattaquhu wati'un, yaitu sembahlah Allah, yaitu berarti sini usul tauhid. Karena di zaman ketika Nabi Nuh AS diutus, itu banyak terjadi kesyirikan. Dimulai kesyirikan pada saat itu. Kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh AS. Ini pelajaran buat kita jemaah sekalian. Dan diawali kesyirikan tersebut dari apa? Dari al-ghulu fis salihin, yaitu sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh yang telah wafat terutama. Dan sikap ghulu fis salihin ini salah satu penyakit terbesar untuk umat manusia yang menjurus kemudian kepada kesyirikan. Yang akhirnya kemudian setelah wafatnya orang-orang ini, maka dikultuskan kuburannya, bertawassul pada kuburannya atau pada mayit tersebut, dan itu hak waqi' real terjadi di zaman sekarang. Dengan masifnya info dan juga kuatnya jaringan internet, tapi hal-hal seperti ini masih apa? Masih menyerap di masyarakat. Bahkan di Kalibata ini juga termasuk. Ya, yaitu ta'zim al-maqabir wal-udrihah, yaitu mengagungkan kuburan-kuburan, kuburan keramat dan semisalnya. Makanya termasuk ghulu. Bahkan kuburan kemudian dikaabahkan, dikiswahkan. Ini semua termasuk apa? Ghulu. Tidak ada sunnahnya, tidak ada dalilnya. Dan ini wasilah menuju apa? Menuju syirik besar. Wasilah. Ya, wasilah. Kalau perjodohan itu ada wasilah. Orang itu lebih tahu tentang wasilah jodoh doang. Tapi wasilah menuju syirik, itu enggak peduli mereka. Padahal itu jelas-jelas ini wasilah menuju apa? Syirik besar. Yang kemudian orang berbondong-bondong menujunya dengan atas nama ziarah atau atas nama wisata religius, atau mentazim makam keramat atau wali Allah atau keturunan nabi tertentu. Maka kemudian apa yang terjadi? Syirik besar. Mereka berdoa khusyuk di depan kuburan, meminta maslahat duniawiyah dengan bertawassul kepada sahibul maqabir, orang yang dikubur itu. Maka ini menjadi syirik apa? Syirik besar. Dan ini bisa terjadi di mana? Daerah ini, Kalibata ini. Enggak usah jauh-jauh. Dan saya orang Kalibata juga tahu akan hal ini. Maka ini yang kita dakwahkan jemaah sekalian. Dan ini adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Dan juga dalam hadis Nabi SAW diperintahkan oleh Nabi SAW, sebagian sahabat Nabi diperintahkan apa? Di antara Ali bin Abi Thalib diperintahkan agar ketika ada kubur musyrif, yaitu kuburan yang melampaui batas, yaitu melewati satu jengkal tingginya, maka hendaklah apa? Dihancurkan. Tapi yang menghancurkan adalah orang yang memiliki otoritas. Muskil hanya sekarang, jangankan dihancurkan, nisannya jadi copot, Itu yang ngamuk siapa? Ya sudah, satu seantero bumi atau sebagian jemaah itu akan mengamuk. Seolah-olah kiamat itu terjadi kalau misalnya kuburan-kuburan yang khurafat dan penuh ghulu dan bersikap berlebihan ini itu dihancurkan, mereka akan marah. Karena sesembahan mereka di situ, dimaksudkan. Sesembahan mereka di situ dan mereka lebih khusyuk di kuburan dibandingkan di masjid. Dan boleh jadi orang-orang yang bergelut di kuburan-kuburan keramat tersebut, mereka di subuh hari mereka tidak ke masjid. Tapi sampai malam mereka siap untuk rela di bawah terang naungan kuburan-kuburan keramat. Fana'udzubillah min dzalik. Maka ayat-ayat ini sebagai peringatan untuk kita semua dan juga mereka. Itu bahwasanya syirik besar kalau masih kita tabung itu dosa dan kita wafat di atasnya, na'udzubillah min dzalik, maka tidak diampuni oleh Allah. Bahkan kemudian amalan-amalan kebaikan dari segala akhlak mulia yang dituturkan di kajian-kajian, yang diamalkan di keseharian, itu apa? Itu gugur semua. Innahu man yusyrik billahi faqad habita 'amaluh. Yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka gugur amalannya, sia-sia amalannya. Dengan sedekah kepada siapapun, berjuta-juta sedekah, itu sia-sia amalannya. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, fala tut'ib nafsaka in kunta musyrika. Maka jangan kamu meletihkan dirimu dengan ibadah kalau misalnya kamu adalah seorang ahli syirik. Kalau memang rajin ke kuburan keramat kemudian bertawassul kepada mayit, bukan minta langsung pada Allah tapi dengan wasitah perantara, yaitu mayit-mayit ini atau wali-wali yang dianggap wali ini, yang ini merupakan perbuatan syirik besar, maka ini udah enggak usah lagi sholat sekalian. Kenapa? Karena ini mengkafirkan dirinya, menjerumuskan dirinya ke kenistaan, kekufuran akbar, kesyirikan besar, dan mengeluarkan diri dari daurah Islamiyah, dari lingkaran Islam. Maka buat apa kemudian capek-capek sholat? Sekalian aja udah enggak usah sholat, khalas. Maka yang seperti ini jemaah sekalian harus ditahzir dan diinzar, diberi peringatan, dan terutama di daerah apa? Kalibata ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua dan ahli orang-orang Kalibata ini dari kesyirikan. Bukan Kalibata City saja, yaitu semua dari Kalibata, Pancoran dan Jakarta dan Indonesia dan negeri kaum muslimin pada umumnya. Semoga Allah cerdaskan kita semua terhadap hal-hal seperti ini. Kemudian kata Allah Azza, inna Allah la yaghfiru yushrika bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu kata Allah Subhanahu tidak di surat An-Nisa 48 dan diteruskan, wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka faqad iftara itsman 'azima, maka dia telah iftara, yaitu mengadakan itsman 'azima, yaitu dosa yang azim, dosa yang besar. Kemudian kata Allah, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Coba lihatlah, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, lihatlah ke orang-orang yang mereka telah merekomendasikan diri mereka, yaitu mereka yuzakkuna anfusahum, yaitu tazkiyatun nufus di sini at-tabri'ah min adz-dzunub wal atham, yaitu merasa bebas dari dosa dan kesalahan. Mereka merasa apa? Bebas dari itu. Alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum, lihatlah mereka orang-orang yang kayak enggak punya dosa, merasa bebas dari dosa-dosa. Siapa mereka ini? Yaitu ahlul kitab, orang Yahudi terutama. Mereka merasa diri mereka tidak punya kesalahan atau dosa, dan mereka merekomendasikan diri mereka, menganggap diri mereka apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah putra-putra Allah, kami adalah anak-anak Allah, dan kami adalah para pecinta Allah atau yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana Presiden Amerika di masa lampau ya, juga mengatakan, we are children of God. We are children of God, kata mereka, kata dia dan semisalnya. Kami adalah anak putra-putra Tuhan. Maka ini kalimat kufur. Ya jelas karena orang kafir yang mengucapkannya. Tapi ajaibnya ada beberapa orang di Indonesia ini kemudian latah mengikuti hal tersebut. Di antaranya orang-orang liberal. Kita adalah anak-anak Tuhan dan kita adalah orang yang dicintai oleh Tuhan, kata mereka seperti itu. Ya. Ini bentuk apa? Tazkiyatul nufus, yaitu tazkiyatul nafs yang mazmum, yang jelek merekomendasikan dirinya, menganggap dirinya suci, menganggap dirinya adalah yang dicintai oleh Allah Ta'ala begitu saja tanpa adanya usaha keimanan dan usaha amalan. Balillahu yuzakki man yasha, melainkan Allah balas kemudian, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan siapapun yang Allah inginkan dikembalikan kepada kehendak Allah. Yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila, dan mereka itu tidak dizalimi sedikit pun. Jadi ikhwah sekalian, di sini ada karakter Yahudi dan Nasara. Mereka menganggap diri mereka itu suci dari dosa, bebas, kemudian setelah wafat mereka akan menuju ke heaven, ke surga. Sebagaimana perkataan orang Yahudi dan Nasara, waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali kami orang Yahudi. Tidak akan masuk surga kecuali kami orang Nasrani. Itu klaim mereka, kata Allah, tilka amaniyuhum. Itu hanyalah angan-angan hampa mereka. Karena tidak tercermin. Tidak tercermin aroma surgawi dari amalan dan iman mereka. Tidak tercermin. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang non-muslim, yang mana mereka itu merasa nanti kalau misalnya setelah wafat, mereka akan ke surga. Karena dosa mereka telah ditebus oleh sesembahan mereka. Ini kedustaan dan kebohongan dan kebodohan juga. Kalau memang kayak gitu, ya udah kalau sekarang minum khamar aja sekarang, berzina aja sekarang. Dan memang mereka sekarang apa? Terserah apa yang mereka lakukan. Ya, mereka melakukan apapun yang mereka lakukan, apa mereka inginkan. Karena merasa apa? Sudah ditebus dosanya oleh sesembahan mereka. Maka nanti kalau wafat, kemudian apa? Masuk surga. Seperti itukah enaknya? Lezatnya hidup di dunia kemudian dengan segala maksiat bergelimpangan dan kesyirikan, kemudian di akhirat nanti karena sudah ditebus, karena disalib sesembahan mereka, kemudian mereka akan apa? Akan masuk surga begitu saja? Jangankan begitu, orang yang seharusnya ini apa sunnatullah yang terjadi. Orang yang masuk Islam, orang yang beriman itu justru ujiannya makin banyak. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang yang apakah orang-orang itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa adanya ujian setelah mereka mengatakan kami beriman? Yang beriman aja diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terlihat mana yang beriman, mana yang tidak, mana yang jujur, mana yang ngomong doang. Lah ini enggak beriman, enggak. Kemudian merekomendasikan dirinya nanti bakal masuk surga. Lebih-lebih orang-orang Yahudi juga mengatakan seperti itu. Beriman tidak mau, padahal punya ilmu. Beramal tidak mau, tapi kemudian mengklaim kami nanti bakal masuk surga. Bahkan kemudian orang Yahudi mengatakan, qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kalaupun ya kami masuk neraka, paling kami masuk neraka cuma beberapa hari yang bisa dihitung doang. Itu kata orang Yahudi. Kemudian nanti kami bakal kembali ke surga. Mereka merasa bahwa diri mereka adalah anak-anak Tuhan. Dan juga mereka adalah anak-anak surgawi. Dan kalaupun ada yang masuk ke neraka itu cuma trial doang. Itu bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu anggapan mereka. Melainkan balillahu yuzakki man yasha. Allah akan mensucikan dosa-dosa orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki? Kaum mukminin. Tapi bukan sebatas klaim iman, melainkan kaum mukminin yang berhasil melewati ujian-ujian yang Allah berikan di kehidupan ini. Wala yuzlamuna fatila, tidak akan ada yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa kafa bihi ithman mubina. Lihatlah bagaimana mereka itu berdusta atas nama Allah Ta'ala. Berdusta atas agama Allah, yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib. Dusta di sini yaitu adamu mutabaqatil khabari lil waqi', tidak selarasnya kabar dengan kenyataan. Mereka mengabarkan bahwasanya diri mereka akan masuk surga, itu enggak sesuai kenyataan. Mereka mengabarkan bahwasanya diri mereka itu lepas dari dosa, itu enggak sesuai dengan kenyataan. Karena kita lihat kenyataannya, orang-orang ahlul kitab, mereka ahlul dzunub. Mereka adalah mereka pegiat dosa, baik dari segi aqidah qalbiyah ataupun amalan lisaniyah dan amalan jawarihiyah, itu amalan anggota tubuh. Mereka ahlu dzunub, pelaku dosa, pegiat dosa. Tidak ada zikir mereka. Kalaupun mereka berzikir, zikir mereka syirik. Betapa ruginya jadi orang-orang yang bukan muslim. Wa kafa bihi itsman mubina, cukuplah itu sebagai suatu dosa yang sangat nyata. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 51. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Lihatlah itu orang-orang yang telah diberikan sebagian dari Alkitab, yaitu punya kitab. Mereka beriman kepada Jibt dan Taghut. Nah, mereka lebih beriman kepada apa? Jibt. Jibt itu adalah suatu label untuk segala hal yang disembah selain Allah Subhanahu, yang disembah dan selain Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah taala. Patung-patung, kuburan keramat, bahkan orang itu sendiri yang disembah, dicium baginya, mereka sujud di depannya, menyembahnya, maka ini Jibt. Dan juga Taghut. Taghut juga sama. Menurut sebagian ulama, Jibt dan Taghut sama. Tapi ada sebagian ulama menyatakan Jibt beda dengan Taghut. Ada yang menyatakan Jibt itu adalah sahir, penyihir, dan Taghut kahin, kahin dukun. Bedanya penyihir sahir dengan dukun, yang dimaksud ini dukun, kalau sihir penyihir, menyihir dia. Tapi ini Jibt. Tapi kalau misalnya Taghut, yaitu dukun peramal. Ya, bedanya penyihir dengan peramal. Penyihir sahir, peramal kahin. Ya. Dan semua penyihir itu mengklaim mengetahui hal yang gaib. Nah, adapun peramal hanya mengklaim mengetahui hal yang gaib tapi tidak bisa menyihir. Tidak bisa menyihir, itu bedanya. Jadi itu Jibt dan Taghut, lebih suka, lebih beriman, lebih percaya kepada penyihir dan dukun peramal. Maka siapapun yang mengklaim bisa mengetahui hal yang gaib, maka dia dukun, maka dia kahin, maka dia taghut, dan dikhawatirkan dia musyrik dengan itu dan kufur dengan itu, mengklaim mengetahui hal yang gaib atau mengklaim bisa mengetahui hal yang gaib. Seperti anak-anak indigo, orang-orang indigo ini berbahaya, mereka semua ini berbahaya dengan kehaluan mereka, halusinasi yang ada pada pikiran mereka. Walaupun mereka mengklaim, ya saya bisa melihat ya, saya bisa melihat ini. Kalaupun benar bisa melihat, maka ada syaitan pada dirinya. Dan dirinya takutnya menjadi taghut, maka perintahkan kepadanya untuk bertaubat, melepas semua itu, kembali kepada Allah, dan jangan menganggap itu adalah gift atau pemberian atau keistimewaan, itu kekurangan, kebodohan, halusinasi. Oke, seperti harus dihindari. Ya, bukan malah justru dipuja-puja, dipuji, dan kemudian dianggap memiliki kelebihan. Enggak, ini kekurangan dan kebodohan. Dia mengucapkan atau mentakbir atau menjelaskan sesuatu yang tidak real. Mengatakan apa? Itu di pohon beringin ini ada fulan, fulanah, fulan, fulanah. Padahal enggak ada. Nah, kita katakan antum halu antum. Tapi anak melihatnya, enggak antum halu, antum ditipu oleh syaitan. Enggak ada, khalas. Syaitan ada, jin ada, tapi apa yang antum lihat tipuan dari syaitan semua. Maka jangan percaya dengan mereka. Malah justru sekarang beberapa konten di TV nasional dan juga di YouTube dan juga di beberapa spot di Instagram, kemudian beberapa ahli halu ini, indigo, ya, menerawang makam-makam keramat, menerawang tempat-tempat angker dan seterusnya, dan sejarah-sejarah tanah Jawa dan semisalnya. Orang-orang seperti ini halu nih, seperti ini. Iya, menceritakan kisah ini. Dapat dari mana itu cerita? Hah? Mana referensinya? Mana footnote-nya? Buku apa? Enggak, ini dapat kabar dari gaib. Ini wahyu atau bisikan syaitan? Enggak, ini inspirasi. Enggak, ini bisikan syaitan. Ini semua taghut. Beneran ini semua taghut? Iya. Dan taghut yang termakna adalah kahin, dukun, orang yang mengklaim mengetahui hal yang gaib. Di antara hal yang gaib adalah sejarah tempat tersebut tanpa termaktub, tertulis di prasasti kayak gitu atau di buku atau enggak. Dia mendengar apa? Cerita kisah-kisah dari hal yang gaib. Ini semua taghut. Dan ini dipopulerkan di beberapa channel di YouTube dan juga channel televisi nasional. Diundang orang-orang yang seperti ini. Seolah mereka alim kibar, ulama kibar yang besar, kemudian dicari fatwanya. Menurut kamu, menurut bapak ini, menurut sampean, menurut mas fulan ini, kalau di tempat ini itu ada apa? Menurut sampean, saya itu ada enggak penjaganya? Ini pertanyaan seperti ini membuat seseorang apa? Tidak diterima salat 40 hari. Cuma nanya gitu doang. Cuma nanya gitu doang kepada orang-orang halu ini. Ya, om fulan, kan katanya bisa nerawang nih. Saya ini ada penjaganya enggak? Atau ada jin nasabnya enggak? Kemudian dia nerawang sedikit kemudian memperhatikan. Ada. Nah ini kesotoyan. Ya namanya kesotoyan. Ya, sok tahu. Khurafat. Dan bohong. Jadi orang-orang seperti ini, dajjal-dajjal kecil seperti ini, para pendusta kecil seperti ini, karena dajjal besar ini masih belum keluar. Ini yang seperti ini. Kalau misalnya kita amini, imani, dan masyarakat ikuti, maka bagaimana dengan dajjal versi besarnya? Yang dajjal kecilnya ini yang halu aja kemudian kita banyak yang percaya, mendengar omongannya. Apalagi pas dajjal keluar, lebih percaya lagi orang-orang. Maka na'udzubillah, jibt, yaitu penyihir. Kadang kalau penyihir kita enggak ikut deh kalau penyihir. Jelas, karena dia tukang sihir. Tapi kalau togut yang dimaknai istri kahin, dukun, peramal, orang-orang indigo yang mengklaim bisa mengetahui ini itu, maka yang seperti ini semua apa? Diikuti, banyak yang mengikuti. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan togut ma'anilah syaitan. Dan memang yang seperti ini adalah syaitan. Yang mengklaim mengetahui hal yang gaib ini syaitan semuanya. Syaitan dari kalangan apa? Manusia. Syaitan yang konkret tubuhnya. Memang manusia, tapi karakternya syaitan dia. Karena menipu kaum muslimin, menipu orang-orang dengan klaimnya. Maka berbahaya jemaah sekalian. Lihat orang-orang yang sudah dapat Alkitab, sudah baca Alkitab, sudah punya ilmu, tapi malah mempercayai apa? Penyihir dan juga orang-orang seperti ini, tagut seperti ini. Itu ini maksudnya orang-orang Yahudi yang mereka lebih percaya kepada hal-hal, kepada orang-orang atau kepada penyembahan-penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yaquluna lil ladzina kafaru haula yahda minal ladzina amanu sabila. Maka orang-orang yang punya kitab tapi mereka percaya kepada jib dan tagut ini, mereka berkata kepada orang-orang kafir bahwasanya orang-orang kafir itu lebih punya hidayah, lebih dapat hidayah, lebih benar, lebih lurus dibandingkan orang-orang yang beriman. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ibaratnya gini. Kalau ada seseorang nih, dia punya Al-Qur'an. Maksudnya dia bisa baca Al-Qur'an, dia bisa baca terjemahannya, tafsirnya, terjemahan dan seterusnya. Tinggal baca Qur'an, dia punya dapat hidayah dari Allah taala berupa hidayah Islam. Tapi kemudian dia lebih suka dengan cerita-cerita khurafat. Lebih suka dengan kisah-kisah tanah fulan. Lebih suka dengan kisah-kisah yang dituturkan dari hasil dari penerawangan para haluers ini kepada orang-orang. Lebih suka, lebih cerita. Kemudian kita misalnya dalam mendakwahi tauhid, kita bilang hal seperti ini dilarang dalam Islam, enggak boleh. Tapi mereka kemudian mengatakan apa? Enggak. Orang-orang halu ini lebih ngerti. Orang-orang halu ini lebih ahli, lebih baik dibandingkan ustadz-ustadz yang mengajarkan tauhid dan anti syirik. Yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bisyirik enggak. Kita lebih ikut kepada apa? Kepada orang-orang yang pintar nerawang karena mereka punya kelebihan. Ini termasuk yang disebut dalam ayat. Sudah Allah berikan Al-Qur'an dan di Al-Qur'an juga disebutkan bahwasanya yang gaib itu hanya mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian malah lebih memihak atau milik kepada orang-orang yang merupakan jibs dan tagut, penyihir dan juga para dukun. Ya, penyihir dan juga para dukun. Termasuk dukun yaitu orang-orang indigo yang mereka memproklamirkan dirinya bisa menerawang. Ini dukun walaupun dia bukan atau dia enggak ngerasa saya bukan dukun, saya penuntut ilmu. Saya ngaji kitab juga. Enggak, kamu dukun tapinya. Iya, enggak dipersyaratkan kok supaya enggak didukunkan, enggak dikatakan dukun harus bisa ngajikan, enggak. Mau ngaji kitab kek, mau hafal juz 30 atau 30 juz. Tapi kalau misalnya engkau mengklaim dirimu bisa menerawang, bisa mengetahui gaib, dibuka mata batinnya, dukun, khalas. Kahin. Kenapa? Apa definisi kahin itu? Yang yadda'i annahu ya'rifu al-ghaib. Dukun di sini adalah definisi adalah siapapun yang mengklaim dirinya bisa mengenal atau mengetahui yang gaib, di antaranya menerawang. Walaupun cuma nerawang tempat atau kuburan. Iya. Apalagi kalau sampai levelnya gaib yang betul-betul mutlak yang enggak mungkin diketahui manusia seperti apa, dia bilang ini yang di kuburan dia sedang diazab. Itu enggak boleh ngomong seperti itu. Ya, kecuali mungkin kalau memang orang kafir yang dikubur ya. Tapi ini orang muslim ini yang dia lagi diazab. Ini saya terawang. Oh, ini yang ini saleh nih dapat kenikmatan. Ini dukun ini seperti ini nih. Tapi Nabi SAW pernah seperti itu enggak? Pernah. Nabi SAW bilang ini orang penghuni dua kuburan ini sedang diazab. Tapi kalau Nabi dapat wahyu dari Allah, lah kalau ini dapat wahyu dari mana? Dari syaitan. Dan dia amini kemudian dan mengklaim saya bisa tahu. Ah ini, dukun siapa? Apalagi kalau bukan dukun? Apalagi kalau bukan dukun? Calo, bukan. Ini dukun ini seperti ini. Maka mempercayai dia bisa terancam apa? Tidak diterima salatnya 40 malam. Kata Nabi SAW. Kemudian ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi para penyihir, para dukun, para indigo yang mereka mengklaim bisa menerawang, mereka itu dilaknat oleh Allah. Hati-hati jemaah sekalian. Yang ada di sini yang mengklaim bisa mengetahui, kalau memang sering ngelihat sesuatu, tutup itu. Bertaubat kepada Allah, tutup itu. Jangan anggap itu keistimewaan, itu keburukan. Dan jangan sekali-kali bilang ke orang, saya bisa melihat fulan, enggak usah diceritakan. Tutup semua itu. Karena khawatir nanti ke depannya bakal merasa bahwa saya ini semua pemberian dan bakal mengklaim ke orang-orang, saya bisa nerawang. Saya bisa tahu siapa di balik kamu. Saya bisa tahu ini pohon beringin ini ada apa aja. Ini tracknya dukun ini. Ya, dilaknat yang seperti ini. Wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Dan barang siapa yang Allah laknat, maka tidak akan dia dapatkan penolong seorang pun. Kemudian ini sebenarnya untuk orang Yahudi mereka ini. Ini ayat untuk orang Yahudi, tapi bisa kita refleksikan maknanya kepada kekinian hari. Karena di hari-hari sekarang ini semua keburukan menjadi konsumsi masyarakat. Terutama ketika media sosial ini sudah ada tidak ada filteringnya. YouTube tidak ada filteringnya kecuali YouTube Kids. Antum kalau mau aman pakai YouTube Kids, Pak. Tapi itu pun tidak jauh dari lagu-lagu, ya enggak? Lagu-lagu anak. Ya, sekarang filtering itu hanyalah dari diri kita dengan izin Allah. Kita yang filtering sendiri. Enggak bisa kita difilter oleh browser kita. Browser kita memfilter, browser Chrome kita misalnya, kita buka sesuatu dan dari browser kita bilang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, enggak ada kayak itu. Jadi kita alarming ourselves aja, kita sendiri yang mengalarmkan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ada browser syar'i misalnya. Ya siapa tahu? Siapa tahu orang Kalibata City ya bisa mengkreasikan dengan izin Allah browser syar'i salafi ya. Enggak tahu namanya apa. Bukan Chrome, bukan Mozilla. Apa namanya? Mungkin browser Sunni misalnya ya. Kalau misalnya ada suatu maksiat yang mau kita klik, blok, langsung datang nasihat dan dalil-dalilnya. Repot itu. Enggak jadi maksiat insyaallah. Ittaqillah, takut kepada Allah. Matamu ada hisabnya, jarimu ada hisabnya. Itu. Selalu ingat kematian akhirnya. Enggak internetan habis itu, baca Quran aja, masyaallah. Taib, kemudian am lahum nasibum minal mulk fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Dan ini pertanyaan mempertanyakan orang-orang Yahudi, am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Mereka ini orang-orang yang tadi disebutkan lebih beriman kepada tauhid dan jibt. Apakah mereka itu mempunyai bagian dari kerajaan kekuasaan Allah meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia? Yaitu apakah mereka orang-orang Yahudi, mereka ini punya settingan, punya pengaturan terhadap kerajaan alam semesta ini, padahal mereka adalah orang-orang yang sangat pelit. Ya, mereka kan mengklaim mereka itu anak Allah, mereka calon penghuni surga, mereka orang-orang pilihan Allah. Apa iya mereka itu betul-betul pilihan Allah sehingga mereka punya kerajaan di bumi ini yang mereka atur, padahal secara kenyataan mereka itu adalah orang-orang yang paling pelit dalam memberikan kebaikan. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Kalau memang mereka itu adalah raja di muka bumi ini, mereka punya kekuasaan di bagian bumi ini, kok mereka itu kok bakhil ya gitu. Iya, kayak misalnya kita mempertanyakan gini deh. Ah, beneran itu anaknya sultan dia? Kok pelit? Nah, gitu gitu. Ya. Beneran dia sultan dia? Sultan di sini dalam artian sultan zaman sekarang. Yang kaya raya, YouTube-nya itu jutaan subscriber sekali upload video, padahal videonya cuman video mencium suami atau video mencium istri gitu doang dah. Tapi yang nonton berapa? Jutaan. Sultan. Ya. Tapi pelitnya Masya Allah. Nah ini dipertanyakan oleh orang. Oh dia orang kaya ya, tapi kok pelit? Sama seperti orang Yahudi ini kita pertanyaan. Oh mereka putra-putranya Allah ya? Oh mereka orang pilihan Allah ya? Tapi kok mereka kok pelit sih? Kok mereka gak benar sih? Dan seterusnya. Dalam arti lain juga gini misalnya. Kalau misalnya Anda melihat anaknya Ustadz. Ustadz yang Anda cintai, yang Anda katakan ilmunya Ustadz ini tinggi, punya anak. Kaget Anda melihat penampakan anaknya. Ini anaknya Ustadz. Kok kayak gini penampilannya? Ah, gitu. Jadi kontras antara orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya itu memiliki bagian dari kerajaan Allah, dirinya adalah calon penghuni surga, tapi kok bakhil ya, gitu loh. Bakhil ya, enggak seperti Allah Azza wa Jalla yang Maha Pemurah. Kemudian juga kata Allah, am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Atau jangan-jangan mereka ini, yaitu orang Yahudi terutama, mereka tuh hasad pada orang-orang mukminin. Mereka hasad, mereka dengki pada orang-orang beriman. 'Ala ma atahumullahu min fadlih. Orang-orang Yahudi tuh dengki sama orang beriman dari banyak hal. Al-Qur'an mereka dengki. Kenabian terakhir mereka dengki. Kemudian juga termasuk di antara salam, mereka dengki dengan salam kita. Mereka juga iri dengan rapatnya saf kita, dengan barisan kita. Banyak hal yang didengkikan oleh orang-orang Yahudi kepada orang Islam. Dan ketahuilah, orang itu kalau iri berarti mengetahui keutamaan orang yang dia irikan. Mesti gitu. Iya. Gak ada orang tuh iri pada seseorang yang dia gak tahu apa keutamaannya. Iya. Bapak, kalau misalnya Anda melihat Anda jalan di trotoar Kalibata City misalnya, mohon maaf ada gembel. Ngiri gak apa gembel itu? Gak ada ngiri-ngirinya. Kenapa? Karena gak ada keutamaannya. Mohon maaf gitu. Gak ada keutamaannya. Iya. Tapi ketika Anda melihat misalnya seorang penuntut ilmu bawa kitab kemudian belajar sungguh-sungguh, iri gak? Iri, kenapa? Karena Anda mengakui keutamaan dia. Nah, semakin iri seseorang itu menunjukkan dia semakin tahu keutamaan pihak yang dia dengkikan. Orang Yahudi kenapa iri sama orang Islam? Karena orang Yahudi itu tahu persis, betul-betul tahu bahwa orang Islam ini punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh mereka. Yang selama ini mereka damba-dambakan kepada Allah, tapi Allah malah memberikannya kepada orang Islam. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih? Apa mereka iri, dengki kepada orang-orang yang telah Allah berikan keutamaan pada mereka? Faqad ataina 'ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Kami yaitu Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada keluarganya Nabi Ibrahim al-kitab, yaitu kitab, kitab suci, wal hikmah, dan juga telah diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim AS al-hikmah, yaitu ketepatan dalam berkata dan beramal. Wa'atainahum mulkan 'azima, dan kami telah memberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim itu kerajaan yang besar, baik kerajaan dari segi keilmuan maupun kerajaan dari segi tahta. Di sini seperti Nabi Yusuf punya kerajaan setelah menderitanya beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian nabi-nabi lainnya seperti Nabi Dawud alaihi salam dan putranya Nabi Sulaiman alaihi salam, itu telah Allah berikan kerajaan. Mereka semua Bani Israel. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu Bani Israel. Ya. Kemudian dipertanyakan, kami telah, yaitu Allah Ta'ala telah memberikan keluarga Nabi Ibrahim banyak hal, yaitu Alkitab, keilmuan, al-hikmah, kebijaksanaan, dan juga kerajaan. Akhirat dapat, dunia dapat. Tapi kemudian Bani Israel atau Yahudi di zaman Nabi SAW, mereka dengki kepada orang-orang Arab, orang-orang Islam. Dan kedengkian tersebut masih ada hawanya sampai sekarang. Kedengkian orang Yahudi terhadap Islam masih ada hawanya. sampai sekarang. Dan yang seperti produk-produk Islam Nusantara dan semisalnya, itu kan hawa-hawanya anti-Arab. Sebenarnya itu anti-Islam yang benar. Ini proyek Yahudi, ini turunan dari proyek protokol Yahudi, jemaah sekalian. Ya seperti itu ya Islam Nusantara itu. Mulai enggak laku itu sekarang, mulai enggak laku dengan label Islam Nusantara. Maka pakai apa sekarang labelnya? Moderasi Islam atau Islam moderat. Moderasi beragama. Pluralisme, intinya pluralisme. Ujung-ujungnya apa? Semua agama sama udah. Dengan asas apa? Toleran. Ini sekarang yang paling diutamakan tuh menu apa? Toleran. Lawan dari toleran apa? Radikal-radikul. Itu lawannya tuh. Itu sekarang yang digembang-gembongkan itu. Seolah-olah kita itu kalau keluar dari masjid, kita membunuhi orang-orang kafir. Sekarang saya tanya di Kalibata City. Apakah ada setelah ngaji di sini atau dimanapun? Kemudian ada orang kafir, orang non-muslim lewat. Kemudian kita sodok apa? Pakai pisau kita. Enggak ada kan? Enggak ada ceritanya seperti itu. Dan kita biarkan mereka mufaddal beribadah sesuai dengan aturan mereka, tapi jangan terlalu dizahirkan. Gitu aja kan kita, kelas. Namun kemudian barang dagangan bagi sebagian dari orang-orang yang menjilat kepada orang-orang kafir apa? Yaitu kita ini radikal. Kita ini intoleran. Seolah kita pengen menghabisi semuanya. Dan seolah-olah lisan para ustadz yang mengajar di sini atau tempat lainnya, lisan yang mengajar, ayo kita habisi semua sekarang. Enggak, kita hanya mengajarkan di sini tauhid kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, memerangi kekufuran dengan cara menjelaskan bahwa ini kufur, jangan ikuti. Kita tidak menghunuskan pedang atau memasungkan pisau kepada mereka. Enggak. Kita enggak melakukan hal ini. Na'udzubillah min dzalik, itu bukan hak kita. Ini bukan saatnya perang-perang seperti itu. Tapi sekarang hujah dan bayan, penjelasan ilmiah yang betul-betul kita tegakkan kepada mereka dan juga kepada kaum muslimin, kepada diri kita semua. Ya, tapi ini barang dagangan mereka, hawa-hawa anti Arab dan Islam itu sejak zaman Yahudi Bani Israel ketika itu sampai sekarang. Tapi kalau sekarang orang Yahudinya mereka ongkang-ongkang nyantai karena punya boneka-boneka dari kalangan kaum muslimin yang bisa mereka atur untuk memerangi Islam dan juga dengan cara memerangi Arab ini. Ini bukan berarti rasis anti Arab, bukan semata-mata anti Arab, tapi anti apanya? Anti Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an. Di antara mereka ada yang beriman kepadanya, kepada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Alkitab Al-Hikmah. Yaitu di antara mereka ya ada Abdullah bin Salam atau para nabi sebelumnya, Abdullah bin Salam dan seterusnya dari orang-orang yang tadinya Yahudi masuk ke Islam. Wa minhum man sadda'an, di antara orang-orang Bani Israel ada yang terhalangi dari hidayah, bahkan menghalangi orang dari hidayah, dan ini kebanyakan orang-orang Yahudi. Wa kafa bi jahannam sa'ira, cukuplah neraka yang menyala-nyala untuk membakar mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu insyaallah jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.